بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia, di hari yang Allah berikan keistiqomahan kepada kita, di mana kita masih dapat menjalankan berbagai macam perkara kebaikan. Satu anugerah ketika kita dalam keadaan berpagi-pagi menuju kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama ialah ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah mahdhah. Lalu kita berkesempatan untuk menjalankan ibadah yang lainnya, yang ini menjadi salah satu di antara sebab atau bahkan menjadi sebab yang paling utama untuk seorang dapat meraih keistiqomahan dan untuk seorang bisa dapat terus menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memenuhi tuntutan keikhlasan semata mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk terus berupaya talabul ilmi, di mana itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dan juga muslimah, sebagaimana yang kita tahu dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim dan juga muslimah, di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka kita pagi hari ini akan kembali membaca pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah dengan syarahnya yang ini salah satu di antara karya ulama Ahlu Sunnah. Kita masuk pada atau kita mengulang sedikit dari pertemuan yang sebelumnya, dikarenakan pada pertemuan yang lalu mungkin banyak di antara antum yang tidak tahu sehingga tidak membawa serta kitab. Dan kita ingatkan lagi bahwa yang kita kaji adalah kitab, sehingga sebagaimana yang kita tahu keutamaan ketika kita mempelajari ilmu, di samping qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Alhamdulillah kita sudah dibantu dengan sedemikian rupa oleh para ulama. Mereka sudah menghabiskan waktu menghabiskan tenaga, menghabiskan umurnya untuk menulis karya-karya besar yang ini merupakan pegangan, pedoman, prinsip hidup bagi umat ini. Maka kita sudah terbantu, sangat terbantu dengan bantuan yang sangat besar. Kita tinggal menyimak. Ada satu dua tambahan faidah, itu yang kita catat. Dan kitab yang kita pakai, kitab yang banyak bisa kita peroleh. Silakan antum yang belum memilikinya bisa mendownload dalam versi PDF, banyak tersebar gratis. Jadi kita beritahukan lagi, kitab yang kita baca adalah kitab Syarah Masail Jahiliyah li Syekh Al-Fadil Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam praktek orang Cina bilang jiping, ngaji hanya dengan kuping. Nah, ini kita sama-sama memperbaiki. Jadi ingatkan lagi, setiap Ahad pagi subuh insyaallah kita akan membaca kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Poin yang berikutnya, iftira'ul kadzib 'ala Allahi wa takdzibil haqq. Al-mas'alatani as-situn al-hadiyah was-situn. Al-mas'alatani as-situn wal-hadiyah was-situn. Iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzibil haqq. Mengadakan kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Dua poin masalah yang ke-60 dan ke-61, yaitu membuat atau mengadakan kedustaan terhadap Allah dan sekaligus mendustakan kebenaran. Poin ini berbicara tentang sikap dari Ahlul Jahiliyah yang mereka memiliki karakter atau perilaku yang tidak segan-segan menggunakan segala cara dalam rangka membela prinsip yang telah mereka anut. Ketika kebenaran sampai kepada mereka, mereka pun tidak segan-segan untuk mendustakan kebenaran tersebut dan bahkan membela dengan apa yang ada pada mereka dengan membuat perkara dusta disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang buruk, termasuk kezaliman yang paling zalim. Karena nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu," barang siapa dan siapakah yang lebih zalim. Artinya menunjukkan bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang paling zalim di antara perbuatan-perbuatan kezaliman yang paling puncaknya. Dan karakter semacam ini bukan hanya ada pada masyarakat jahiliyah. Hanya ada pada masyarakat jahiliyah. Tetapi ada di banyak pihak, apakah itu pihak dalam keadaan dia sebagai pribadi individu, ataukah pihak tersebut sebagai sebuah komunitas kelompok, dan seterusnya. Yaitu memiliki prinsip menolak kebenaran. Ketika datang kebenaran kepadanya, didustakan, ditolak. Kemudian dalam rangka membenarkan apa yang sudah dianut dari ajarannya, pemahamannya, pemikirannya, dibawakanlah dalil-dalil secara dusta. Diputarbalikan fakta. Dipenggal sesuai dengan apa yang dimaukan. dari hawa nafsunya, dalil-dalil yang sesungguhnya pada asalnya hak disampaikan dalam rangka membela kebatilan, ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Inilah karakter kaum jahiliyah, dan itu bertentangan dengan prinsip al-Islam. Asy-Syarah qala al-'allamah al-fadil al-syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, iftira'ul kadhib 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa takdzib bil haqq, dan mendustakan kebenaran. Min tariqati ahli al-jahiliyah, min tariqati ahli al-jahiliyah, termasuk diantara jalan yang ditempuh, ajaran yang dianut oleh ahlul jahiliyah. Mislama qalu, seperti apa yang mereka berkata, lamma kanu yatufuna bil bait uratan, ketika mereka bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana aw wallahu amarna biha. Wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami temukan di atas ajaran ini, di atas ajaran tersebut, orang-orang tua kami dahulu, dan Allah telah memerintahkan kami dengannya. Nih, mereka mengatakan itu sudah ajaran turun-temurun dan itu adalah perintah Allah. Wa hadha min al-kadzib 'ala Allah, ini termasuk di antara kedustaan mereka terhadap Allah. Allah menyatakan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-adakan atas nama Allah suatu kedustaan? Ya, siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang yang demikian? Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata atas nama Allah satu kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui, sadar, tahu persis bahwa itu tidak datang dari Allah hal yang demikian, tetapi tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan ini datang dari Allah dalam rangka untuk mengegolkan apa yang dia bela, yang dia anut, yang dia jadikan sebagai ajaran secara turun-temurun. Nah, dan itu yang telah disinggung, bahwa mereka di antara manusia ada yang membantah kepada Allah. Minan nasi man yujadilu fillah bi ghairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana syaitan yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Jika diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan berupa kitab, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kami. Allah mengatakan, apakah demikian kalian punya sikap meskipun syaitan mengajak mereka untuk menuju api neraka? Tentu jawabannya semestinya seharusnya tidak. Tetapi ketika terus begitu, maka memang demikian keadaannya. Tidak peduli walaupun syaitan mengajak mereka masuk dalam an-nar, itu yang menjadi langkah-langkah yang mereka jalankan. Innama yaftari al-kadhib alladziina laa yu'minuuna bi ayatillah wa ulaa'ika humul kadzibuun. Hanyalah yang mengada-adakan kedustaan, yaitu orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Yang melakukan seperti itu, orang yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang dusta, para kadzab, orang-orang yang berdusta, para pendusta mereka itu. Orang-orang yang punya iman di dalam hatinya terhadap ayat-ayat Allah tentu tidak akan berani, karena ini perbuatan yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, tidak adanya kejujuran, tidak adanya pengagungan terhadap Allah. Mereka berani untuk menganggap Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kedudukannya yang maha agung, dilecehkan dengan disandarkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah datang dari sisinya. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan ketika mereka menyandarkan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ini penghinaan terhadap Allah. Orang yang beriman tidak akan berani melakukan hal-hal yang semacam itu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hada halal wa hada haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Dan janganlah kalian mengucapkan terhadap apa yang lisan-lisan kalian mensifatinya secara dusta. Ini halal, ini haram. Dalam rangka untuk kalian membuat-buat terhadap Allah satu kedustaan. Sesungguhnya, orang-orang yang mereka mengada-adakan satu kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah dilarang. Jangan kalian mengucapkan terhadap apa yang kalian sifati dengan lisan-lisan kalian secara dusta. Kalian telah mengucapkan secara dusta. Lalu kalian mengatakan dengan dasar itu mengatakan ini halal, ini haram. Dasarnya apa? Dalil yang mereka bawakan disandarkan kepada Allah. Tetapi itu sesuatu yang dusta. Nah. Membaca ayat ini dan melihat karakter ahlul jahiliyah, terkadang kita teringat dengan satu kejadian-kejadian yang menimpa sebagian orang. Ketika mereka menukilkan sebuah nas, membangun hukum di atasnya, nas yang dibuatnya itu suatu penyandaran secara dusta. Antum masih ingat? Ada satu kejadian orang, seorang da'i, menolak suatu faidah yang datang dari salah seorang ulama ahlu sunnah kibar, ditolak, dinafikan, lalu menukilkan sesuatu secara dusta dan disampaikan ini secara bersanad di hadapan halayak, di hadapan umat. Saya mendengar ini dari Ustaz Fulan. Dia berada di hadapan syekh tersebut dan mengatakan ini tidak ada. Maka dia terangkan begini begitu. Ya, secara hukum dia keluarkan faidah-faidahnya. Yang dia keluarkan itu adalah dusta. Yang dia sandarkan penukilan dari seorang syekh Ahlu Sunnah wal Jamaah itu juga dusta. Dan ini dilakukan dalam rangka apa? Untuk terus membangun kekuatan dari kubu yang sedang mereka buat, yang itu bertentangan dengan arahan-arahan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini mental-mental Ahlul Jahiliyah, menghalalkan segala cara dalam rangka hanya untuk membangun kekuatan kubu yang menurut mereka itu benar secara pandangan hawa nafsunya. Dan ternyata Allah membongkarnya. Tidak lama setelah itu terbukti ucapannya itu menyelisihi kaidah, dan yang dinukilkan juga menyelisihi kebenaran, karena ternyata yang dinukil itu sangat bertolak belakang dengan nas yang sampai dan didengarkan oleh banyak orang. Ya. Mungkin di antara antum ada yang bisa memahami, yang mengetahui kisah, mungkin juga ada yang tidak memahami, intinya begitu. Di antara mereka ada yang memang karakternya seperti kaum jahiliyah, sukanya ya menetapkan hukum ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak apa-apa, yang ini biar saja. Dalilnya apa? Kata Syekh Fulan mengatakan begini begini begini begini, ketika ditelusuri enggak ada. Ya. Perkara-perkara mukhalafah dikatakan enggak apa-apa. Apa dasarnya? Syekh Fulan mengatakan begini, begini, begini. Ternyata ada. Tetapi maksudnya bukan itu. Dibawa. Nas yang semestinya berlaku umum. Diletakkan untuk menghukumi sesuatu yang sifatnya khusus. ketika diterangkan kepada syekh kejadian yang dia pakai dalil dari ucapan syekh ini, perkara khusus ini, diterangkan syekh, ada seorang ini mengatakan dengan ucapan anda begini, begini, begini, katanya hukumnya begini, syekh mengatakan tidak. Kadzib, ini dusta, dia dusta. Ini juga sama. Ya. وَكَذَلِكَ لِلَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْكِذِبْ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. Dan demikian pula orang-orang yang mereka mengadakan kedustaan atas nama Rasul alaihi salatu wasalam. Yanahu ja'a anhu kada minal ahadis. Bahasanya, telah datang dari Rasulullah SAW hadis demikian-demikian. Wahia kadzib. Dan ternyata itu adalah dusta. وَالَّذِي يُحَدِّسُ بِهَذَا min ghairi tawassuqin min ghairi tasabbut. Dan orang yang membawakan hadis dalam perkara itu dengan tanpa adanya tawassuq dan tanpa adanya tasabbut, yakunu ahadal kadzibin, dia termasuk salah satu dari para pendusta. Walihada jaa fi sahih, oleh karena itu telah datang di dalam as-sahih, anna Nabi alaihi salatu wasalam qal, man hadasa anni bi hadisin wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang membawakan satu hadis dariku, satu hadis yang dia tahu bahwa hadis itu tidak datang dari aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahadul kadzibin, maka dialah salah satu dari para pendusta yang berkeliaran di mana-mana banyak. Jadi pendusta jangan dilihat orangnya itu mungkin nampak sebagai penjahat, tidak. Pendusta itu orangnya kadang yang berjenggot, pakai kopiah, berjubah, ya sholat, ya berhaji, umroh berkali-kali, menghadap kepada masyayikh berkali-kali, tapi jalur yang dia pakai ya sebagai pendusta, membawakan satu nas-nas yang dia tahu itu dusta, syekh menghendaki tidak demikian, dia tahu syekh tidak menghendaki makna yang disampaikan oleh syekh seperti yang dia sampaikan kepada umat, dia tahu itu, tapi dia paksakan. Nah, ini prinsip yang rusak seperti itu, prinsip yang rusak yang menjadikan apa yang mereka maukan diperjuangkan dengan segala macam cara, cara-cara yang penuh dengan kelicikan, kebusukan, dan penuh dengan pengkhianatan. Itu namanya pengkhianatan. Mengkhianati orang-orang mulia yang mereka membimbing umat dengan kejujurannya, diputarbalikan fakta dan makna serta maksudnya. Nanti ketika terbongkar, ketika ditanyakan, loh syekh ternyata enggak seperti yang engkau inginkan atau seperti yang kau katakan, enggak, maksud ana, maksud saya, maksud ana, maksud saya, begitu. Dia mulai berkelit untuk menyelamatkan diri, cuci tangan, agar jangan sampai belepotan karena ketahuan dia itu seorang pendusta. Nah, wahada min hirfati ahlil jahiliyah, ini termasuk diantara kelakuan orang-orang jahiliyah seperti itu. Kelakuan. Annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Bahwasanya mereka mengadakan atas nama Allah satu kedustaan. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bi kashfil 'awrah fi at-tawaf. Di mana ketika mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk membuka aurat ketika tawaf, padahal tidak ada. Wa harramu ma ahala Allah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza, dan mereka menyangka bahwa Allah telah mensyariatkan untuk mereka hal tersebut. Allah menyatakan, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Mereka mengatakan, orang-orang yang mempersekutukan kepada Allah dengan kesyirikan-kesyirikan punya dalil. Mereka punya dalil, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu punya dalil. Apa dalilnya? Kalau seandainya Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah terhadap selainnya sesuatu apapun. Saya melakukan seperti ini, ini kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya ya, untuk menjadi baik, saya tidak jahat. Begitu. Kalau Allah menghendaki saya untuk istiqomah, untuk lurus, untuk tidak menyimpang, ya, maka saya tidak menyimpang. Nah, saya menempuh cara ini, saya melakukan ibadah seperti ini, kamu anggap salah, ini kehendak Allah. Kalau kamu menyalahkan saya, berarti kamu menyalahkan Allah. Begitu. Nah. Padahal, apakah Allah memerintahkan mereka untuk berbuat syirikan? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki secara syariatnya? Ya. Karena masyiatullah, kehendak Allah, itu ada kauniyah, ada kauni, ada syar'i. Secara syar'i tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kehendak untuk manusia ini berbuat syirikan, berbuat kemungkaran, berbuat kejelekan, berbuat keburukan. Tidak ada. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk membawa manusia agar berada di atas jalan yang lurus, di atas ketauhidan, ketundukan kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang mulia. Lau syaa Allahumma asyrakna, kalaulah sekiranya Allah menghendaki, tentu kami tidak berbuat syirik, katanya. Lau syaa ar-rahmanu ma abadnahum, kalaulah sekiranya Allah menghendaki, tentu kami tidak menyembah kepada sembahan-sembahan lain selain Allah, tidak menyembah mereka. Wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala, dan ini semuanya merupakan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lian Allah jalla wa ala arsala ar-rusul li inkari ma hum 'alaihi. Apa buktinya? Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seluruh para rasulnya untuk mengingkari apa yang mereka anut semua itu. Bahkan ketika awalnya zaman dahulu, karena baina Adam wa Nuh alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, asyra qurun kulluha ala al-islam. Dulu manusia itu satu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh terbentang waktu yang panjang, ada 10 generasi dan semuanya mereka di atas al-islam. Ya. Kana nasu ummatan wahida. Faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mudzirin. Dulu manusia umat yang satu. Kemudian ketika mereka berselisih, sebagiannya terus di atas agama Allah, sebagiannya mulai menyimpang beribadah kepada selain Allah, lalu utus para nabi. Allah mengutus para nabi untuk sebagai pemberi kabar gembira kepada mereka yang istiqomah, dan sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang mulai menyimpang. Diutusnya Nuh alaihi salatu wasalam untuk memperbaiki kaumnya ketika mereka beribadah kepada para berhala, gulu kepada orang saleh. Diutus Ibrahim alaihi salatu wasalam memperbaiki kaumnya ketika mereka menyembah kepada berhala-berhala. Diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum di Jazirah Arabiyah dengan diawali dibangkitkannya berhala-berhala oleh seorang pemimpin Mekah waktu itu, Amr bin Luhai al-Khazai, yang terinspirasi untuk membawa pulang dari Syam berhala, lalu disembah di Jazirah Arab dan terus digali peninggalan-peninggalan patung yang dulu dihancurkan, digali kembali dan kembali bangkit peribadatan kepada berhala. Allah utus Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki mereka kembali kepada jalan Allah, jalan tauhidullah, dan mengingkari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dengan aneka ragam macamnya yang sangat banyak. Sehingga tidak mungkin mereka mengatakan, ini kan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ya enggak seperti ini. Ini dalil yang batil. Nah, itu hanya sebuah pembenaran terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Walhasil, anna nisbatal kadhib إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أمور أهل الجاهلية. Yang jelas, bahwa penyandaran kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah termasuk diantara ajaran-ajaran yang dianut oleh kaum jahiliyah. Fa'alal muslimi ayyahdara min hadzal 'amalil khabis, maka bagi seorang muslim, ini faedahnya, bagi seorang muslim hendaknya untuk menghindari, mewaspadai dari berbuat dengan perbuatan yang buruk ini. Wa qad la yakdhibu huwa 'ala Allah, mungkin saja dia tidak mengadakan kedustaan atas nama Allah. Dia tidak punya maksud, tidak punya rencana, tidak punya niatan mendustakan Allah atau mendustakan, berdusta atas nama Allah, tidak. Lakin la yataharra fi naqlil umuri 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia menukilkan sesuatu dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, tidak yataharra, tidak menggali, tidak meneliti, tidak mentasabuti, tidak berhati-hati. Wal fatawa la yataharra fiha, demikian pula ketika menukil fatwa para ulama, asal cocok dengan kepentingannya, dia akan bawa. Ya. Dia tidak ada keinginan atau tidak ada maksud mendustakan, berdusta atas nama syaikh yang dia ambil fatwanya. Tapi dia ambil fatwa-fatwa yang mana yang cocok, atau dia tidak menyeleksi, tidak mentasabuti. Ada dengar katanya fatwa begini, langsung diambil, langsung dicomot, tanpa dia tasabut apakah itu benar datang dari Syekh Fulan. Pertama. Yang kedua, kalau seandainya benar, makomnya seperti apa? Syekh menyampaikan atau mengeluarkan fatwa seperti ini untuk konteks gambaran yang seperti apa? Karena berbeda tasawur, berbeda gambaran, berbeda pula keluarnya fatwa. Tidak bisa ada orang Mesir tanya tentang sesuatu hal lalu dibawa oleh orang Indonesia untuk menghukumi satu hal yang terjadi di Indonesia. Tidak. Itu harus dipelajari. Nah, tidak asal ambil. Terkadang orang begitu. Mungkin saja dia tidak berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama para ulama. Akan tetapi dia tidak berhati-hati, tidak teliti, asal ambil, sehingga terjatuh pula dalam hukum berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul, atas nama para ulama. Fa idza kana man qalahu khata wa huwa lam yatasabbat fihi wa nasharahu 'ala an-nas fa innahu yusiru ahadal kadhibin. Ini hasilnya. Maka ketika dia menukilkan sesuatu ternyata keliru dan dia tidak mendahuluinya dengan tasabut dan sudah kadung menyebarkannya kepada manusia, sudah menyampaikan di majlis ta'alim, didengarkan oleh banyak orang di majlis tersebut, disebarkan rekamannya kemana-mana, disiarkan secara streaming kemana-mana, nah, maka jadilah dia termasuk salah satu pendusta. Ya, dia itu pendusta. Enggak, saya enggak pernah dusta. Buktinya ini, kamu nukil dari Syekh, katanya Syekh tidak mengatakan begitu, padahal mengatakan begitu. Ya. Ayo. Enggak, kapan, di mana? Nih rekamannya, dengarkan sendiri. Enggak, maksud saya begini, begini, begini, begini, berkelit. Ya. Kalau yang pernah mengetahui tentang beberapa kasus haula, mereka-mereka akan tahu, oh fulan ini, oh si Alan pernah demikian-demikian. Nah, itu namanya gegabah. Wa yusiru qad darra an-nas bihadha asy-syai' alladzi naqalahu lahum wa nasharahu bainahum. Dan jadilah dia mencelakakan manusia dengan sesuatu yang dia nukilkan untuk mereka dan telah disebarkan di tengah-tengah mereka. Celaka manusia. Yang pertama, sudah tertanam di benaknya. Kok ternyata Syekh Robi begitu ya? Masalah akidah ini. Masalah akidah itu fatal. Kata siapa ini? Sufyan Rurai. Ya, ada Syekh Robi mengatakan begini, begini, begini. Dia bilang, saya sudah tanya kepada Ustaz Dhul Mu'ti. Disebutkan. Ternyata Syekh tidak mengatakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perkara akidah, perkara yang batil. Nah, keluar dari hukum dia, menghukumi. Dia menukilkan dari Abdul Mu'ti bahwa Syekh Rafi tidak mengatakan begitu. Ini satu poin. Yang kedua, dia membangun hukum. Ini perkara akidah, perkara yang fatal. Ternyata di belakang dibuka rekamannya, ada yang merekam itu ya Pak Abdul Mu'ti tadi. Nah, ini aneh. Allah buka. Ini contoh kasus kecil saja. Praktek-praktek semacam ini menjadi koreksi. Karena ini akan menimpa siapa saja kalau tidak adanya kehati-hatian. Nah, jangan disangka orang yang sudah mengaku istiqomah, mengaku untuk lurus di atas manhaj, ternyata aman dari perilaku-perilaku jahiliyah. Ya. Karena perilaku jahiliyah akan menimpa siapa saja, individu, kelompok masyarakat, komunitas tertentu. Nah, ternyata ketika ditelusuri, Syekh mengatakan ucapannya begini, begini, begini, terekam. Dia mengatakan tidak mengucapkan melalui sanad. Yang kedua, membangun hukum ini perkara akidah, perkara yang batil, fatal. Ternyata faidah para ulama banyak masalah itu menyelisih ucapannya. Kan celaka manusia. Dia sudah berpikir, oh Syekh Robi salah. Yang pertama. Yang kedua, para asatidah itu dusta. Karena Syekh tidak mengatakan, mereka mengatakan, mengatakan. Mereka mengatakan, mengatakan. Ya, begitu. Ternyata, itu kalau tidak terbongkar, celaka kita juga celaka. Karena kita bisa jadi membenarkan dengan sesuatu yang tampak sebelum terbuka yang sebenarnya. Wal jawabu anil hadis al-mawdu'ah al-makdzubah la taruj. Afwan, wal wajib an al ahadits al mawdu'ah al makdzubah la taruju wa la turwa. Dan satu kewajiban bahwasanya hadis-hadis yang lemah, yang palsu, yang berisi kedustaan-kedustaan itu hendaknya jangan beredar. Jangan disebarkan, jangan diriwayatkan. Nah, bal tuhalsar wa tudayak, tetapi semestinya dibatasi, dipersempit ruang geraknya. Dan itu para ulama mereka telah berbuat sehingga menjelaskan ada hadis maudhu, jelaskan itu hadis maudhu. Ada hadis yang dhaif, jelaskan itu hadis dhaif. Ada orang berdusta, jelaskan dia dusta, dalam rangka untuk mempersempit peredaran kedustaan-kedustaan tersebut. Wan al-wa'ad wa du'at yatasabbatuna fima yaquluna 'anillah wa rasulihi 'alaihi salatu wasalam. Dan hendaknya para pemberi nasihat, para dai, mereka tasabbut terhadap apa yang mereka ucapkan, apalagi ketika berkaitan disandarkan kepada Allah dan rasulnya. Kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa. Demikian pula dalam perkara-perkara yang terkait dengan halal, haram, dan fatwa. Fatwa. Jangan setiap mendengar sesuatu dari fatwa, dia langsung simpulkan. Oh, berarti. Simpulkan sendiri. Yang kedua, tanya satu dua orang, ternyata beda. Dikatakan tidak ada. Atau hal-hal yang lain yang sama modelnya. Nah. Apalagi ketika sedang menanti sesuatu yang dia memang punya keinginan untuk menyampaikan sisi pemikirannya, pemahamannya. Cuma belum punya kekuatan. Satu kali datang, tek, turun fatwa. Wah, pas ini. Langsung diambil. Langsung karena memang kepentingan, dia sampaikan. Tanpa dikaji maksud fatwa bagaimana ya syekh mengeluarkan fatwa untuk satu kasus yang seperti apa dan seterusnya. Alaihim ayatasabbatu fi sya'niha. Kewajiban bagi mereka untuk bertasabut dalam perkara-perkara yang sedang mereka geluti untuk menyampaikan sesuatu dari nas atau fatwa. Wa alla yata'ajjalu fiha, dan jangan sampai beristi'jal, agar jangan terburu-buru, gegabah, ceroboh tanpa dipikir. Harusnya ta'anni, telusuri dulu, tanya sama satu orang begini, tanya lagi sama yang lain, kan yang datang banyak. Nah, yang mendengar siapa lagi? Bulan, tanya sama si bulan. Ya, katanya ada rekamannya, mana? Dengarkan dulu rekamannya, baru bismillah sampaikan. Jangan gegabah, terburu-buru. Ini juga nasihat untuk saya, untuk antum semuanya. Kalau menukilkan sesuatu, jangan buru-buru. Tahan, pikirkan dulu. Ini dampaknya seperti apa? Ini maksud bagaimana? Ini jalurnya yang menukilkan siapa? Pelajari dulu. Belajar. Kalau kita bukan ahlul hadis, yang mereka menukilkan hadis dengan tasabbut, tabayyun, dan tawassuk, kita juga menukilkan banyak ucapan-ucapan dari teman-teman kita, atau ucapan dari asatidzah, yang terkait itu akan menjadi kesimpulan-kesimpulan, kita perhatikan dulu. Kita belajar untuk tasabbut, agar jangan sampai timbul memadharati banyak orang. Nah, karena kalau meralat itu lebih susah. Sudah kadung tersebar, ya sudah kadung didengar banyak orang, direkam. Kalau diralat, belum tentu semua yang mendengarkan awal itu mendengarkan ralatannya. Nah, ini kita kembalikan kepada diri kita terkhusus. Anak secara pribadi, ini pendidikan. Dan ini adalah satu cambukan untuk kita semua. Saya pribadi khususnya, agar hati-hati. Lian al khata fiha qaulun 'ala Allah bi ghairi 'ilmin, karena kesalahan padanya itu merupakan ucapan atas nama Allah dengan tanpa dasar ilmu. Wa kadzalika takdzibil haqq tsabit 'anillahi wa rasulihi 'alaihi salatu wassalam, demikian pula mendustakan kebenaran yang telah jelas itu ada datang dari Allah dan rasulnya 'alaihi salatu wassalam, atau datang dari sisi para ulama jelas, lalu didustakan. Nah, la yaqul bil jarimah 'alal kadzib 'anil kadzib 'ala Allah wa rasulihi, ya, dan sampai mengucapkan dalam satu perkara kejahatan tentang satu kedustaan atas nama Allah dan rasulnya. Kemengkala ta'ala, sebagaimana Allah SWT menyatakan, faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi idja'ahu, maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Nah, ada dua. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, dan yang kedua menolak atau mendustakan kebenaran ketika sampai kepadanya. Nah, wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawahu hawala raddahu bitakdzib wa tashkik fihi ka fi'li ahli al-ahwa, dan yang demikian itu adalah ketika ada satu perkara tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia alihkan atau dia mulai untuk menolaknya. Caranya dengan mendustakan atau membangun keraguan terhadap apa yang sampai, apa yang menyebar, yang itu tidak cocok dengan keinginannya, seperti perilaku kaum jahiliyah, perilaku ahlul ahwa yang mereka memperjuangkan hawa nafsu. Nah, jika tidak cocok dengan apa yang sedang mereka perjuangkan, lalu didustakan. Atau kalau tidak mampu didustakan dengan secara mutlak, secara total, itu minimal orang ragu, dibuat ragu, bimbang, sehingga akan mudah untuk disusupkan syubhat demi syubhat dalam rangka untuk menyebarkan paham yang sedang dianut, kebatilan-kebatilan yang mereka usung, dan perjuangan yang mereka sedang tempuh di atas kebatilan-kebatilan. Nih ikhwan, satu faedah faedah-faedah yang sangat besar, yang ini menjadi prinsip tentang besarnya perkara ini, dan bahwa ini ada di tengah-tengah kita, orang-orang yang berperilaku semacam ini, dan ini adalah perkara besar, maka kita berhati-hati. Yang pertama, kita berlepas diri dari perilaku kaum jahiliyah dan orang-orang yang seperti mereka perilakunya, dan kita berusaha menata diri agar jangan sampai kita tertimpa melakukan hal yang sama. Maka kita kontrol lisan kita, kita kontrol apa yang kita pahami, kita evaluasi, kita terus berbenah, dan kita terus memperbaiki agar jangan sampai kita ternyata menganut ajaran jahiliyah. Barakallahu fikum, mungkin ini yang kita bisa baca pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi sampaikan, usahakan untuk berikutnya kita bawa kitabnya. Ini banyak manfaatnya. Kalau antum semuanya bawa, ada kesalahan, itu bisa dikoreksi saya. Salahnya apa? Bacanya salah atau ada yang salah difahami, nanti bisa menjadi koreksian. Tapi kalau antum cuma dengarkan saja, antum tidak bisa membantu saya untuk menjaga dari kesalahan-kesalahan. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya juga antum bisa menukilkan ketika ada yang benar. Dan seterusnya, fawaid yang banyak, maka usahakan dibawa kitabnya, jangan disimpan, jangan sayang-sayang. Kitab sudah ada, disimpan di lemari, sayang mau dipakai nanti rusak, jangan. Ya kan? Kitabnya enggak rusak-rusak. Ya. Jadi awet. Nanti untuk anak cucu nanti ada lagi rezekinya. Ya. Wallahu ta'ala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu wa hifdzakumullah.